شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ. بسم الله الرحمن الرحيم. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والناس. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu.

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali. Ya Hayyu Ya Qayyum برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca 1 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 1 kali atau 10 kali. Subhanallahi wa bihamdih. Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali. فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ. مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ.